Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasannya tentang إلا وأخواتها. Kemarin sudah disampaikan pembahasan beberapa hal terkait dengan إلا dan anna. Kemudian yang berikutnya tentang inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Di sini masih ada beberapa hukum, beberapa hal yang disampaikan di sini. Hukmu inna wa akhawatiha idza tasalat bi mazaidati. Hukum inna dan saudara-saudaranya jika bersambung dengan ma zaidah, ma tambahan. Wa tattasilu ma az-zaidatu bi hadhihi al-ahrufi. Ma az-zaidah, ma zaidah, ma tambahan itu bersambung dengan huruf-huruf ini, bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya. Fa yabqulu amaluha. Lalu amalannya, amalan dari inna dan saudara-saudaranya itu menjadi batal, menjadi tidak berlaku. Ya, di mana secara asal, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, inna wa akhwatuha ini beramal dengan apa? Menasabkan mubtada, kemudian disebut dengan ismnya, ism inna, dan kemudian merafakkan khobar yang disebut dengan khobar inna. Ini amalan dari inna dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian pada inna dan saudara-saudaranya tersebut, ini bisa bersambung dengan ma zaidah, ma tambahan. Nah, ketika bersambung dengan ma zaidah tersebut, maka inna dan saudaranya ini menjadi batal amalannya, menjadi tidak berlaku hukumnya. Artinya apa? Inna dan saudaranya tidak lagi menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Jadi kembali ke hukum asal, ya, yang semula ism inna atau khobar inna kembali ke asalnya menjadi mubtada dan khobar lagi. Karena dengan adanya ma zaidah ini menghilangkan, ya, menghilangkan kekhususan ataupun membatalkan hukum inna. Sehingga yang sesudah inna beserta ma zaidah menjadi tidak terpengaruh lagi oleh inna, kembali ke asalnya menjadi mubtada dan khobar lagi. Ya, kemarin disampaikan inna ini masuk pada mubtada khobar. Ketika inna tidak berlaku amalannya, batal hukumnya, maka yang sesudahnya kembali ke asalnya menjadi mubtada dan khobar, tidak lagi terpengaruh oleh inna yang bersambung dengan ma zaidah. Ya, nahwu sebagai contoh. Dalam ayat disebutkan innamallahu ilahun wahidun. Sungguh hanyalah Allah itu adalah ilah yang satu, satu ilah. Innama di sini inna kemudian bersambung dengan ma zaidah. Nah, karena bersambung dengan ma zaidah yang menjadi innama, maka yang sesudahnya tidak lagi terpengaruh. Artinya apa? Inna ini batal atau tidak berlaku lagi hukumnya. Ya, sehingga lafzul jalalah Allahu ini yang seandainya atau asalnya kalau tidak ada ma akan mansub, ya, menjadi ism inna, innallaha, tetapi karena ada ma maka tidak berlaku lagi, maka lafzul jalalah menjadi marfu' dengan dhammah ini sebagai mubtada. Innama Allahu, innamallahu, ya, ilahun ini khobarnya marfu' dengan dhammah, khobar dari lafzul jalalah, dari mubtada'nya tadi. Jadi tidak mansub lagi, tidak lagi menjadi isim dari inna lagi. contoh yang lain di surah Al-Anbiya disebutkan wa qul innama qul innama yuha ilayya di sini inna kemudian bersama dengan ma zaidah kemudian yang menjadi isim dari inna ya di sini berupa ini tidak disebutkan pada ayat yang berikutnya nanti disebutkan qul innama yuha ilayya annahu kalau tidak salah ya nanti di surah Al-Anbiya bisa diteliti dibuka nah di sini nanti annahu yang sesudahnya ini yang menjadi isim dari inna atau karena dibatalkan hukumnya ya dia menjadi mubtada tapi berupa masdar muawwal ya, kemudian yuha ilayya ini yuha ini fi'au atau jumlah fi'liyah ini yang menjadi khobar ya, dari inna atau khobar dari mubtadanya tadi jadi di sini amalannya dibatalkan ya, tidak berlaku contoh yang lain dalam ayat di surah Al-Anbiya masih dalam ayat yang sama nah, ini kelanjutan ayatnya tadi ya qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya, di sini annama ilahukum ilahu wahid ini anna anna bersama dengan ma annama maka hukumnya tidak berlaku lagi sehingga ilahukum ilahu ini marfu dengan dhammah tidak lagi menjadi isim dari anna ya, dia mubtada marfu dengan dhammah tidak mansub ya, karena hukumnya batal tidak berlaku ilahun khobar marfu dengan dhammah ini annama ilahukum ilahu wahid ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid nah annama ilahukum ilahu wahid ini keseluruhannya tadi menjadi mubtada dari dari ayat yang sebelumnya tadi ya qul innama yuha ilayya yang jelas di sini ketika inna ataupun anna bersama dengan ma zaidah ma tambahan maka hukumnya menjadi tidak berlaku ya tidak lagi menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya jadi kembali ke asalnya sebagaimana pada mubtada dan khobar contoh yang lain untuk huruf-huruf yang lain wa ka'annama zaidun qa'imun zaidun marfu dengan dhammah qa'imun marfu dengan dhammah ya. Kenapa? Karena ka'anna ini bersambung dengan ma zaidah ka'annama maka hukumnya tidak berlaku zaidun ini marfu tidak lagi mansub ya walakinnama zaidun qa'imun ya juga demikian lakinna bersama dengan ma maka hukumnya atau amalannya tidak berlaku sehingga zaidun marfu dengan dhammah tidak lagi menjadi isim dari lakinna kemudian qa'imun itu juga marfu dengan dhammah wala'allana la'allama zaidun qa'imun la'alla dimasuki atau bersambung ala peminggung la'alla bersambung dengan ma zaidah maka amalannya tidak berlaku sehingga zaidun marfu dengan dhammah tidak lagi menjadi isim dari la'alla mansub tapi dia marfu kemudian qa'imun khabarnya ini marfu dengan dhammah ini illa kecuali laita pada lafaz laita ya. Inna bersaudara ada beberapa huruf ya inna anna kemudian tadi ada ka'anna lakinna la'alla semuanya ketika bersama dengan ma maka amalannya gugur tidak berlaku atau batal kecuali pada laita bagaimana laita ketika bersambung dengan ma zaidah fayajuzu fiha al-i'mal wal ihmal boleh pada laita ketika bersambung dengan ma ini i'mal yakni mengamalkan hukumnya amalannya menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya boleh pula ihmal ihmal yaitu apa menggugurkan membatalkan amalannya artinya apa tidak lagi menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya ini untuk laita jadi ada perbedaan pada laita kalau yang lima huruf itu sama semuanya menjadi gugur amalannya atau ihmal ya. Ada bentuk laita ini boleh dua keadaan. Boleh tetap beramal dengan amalan inna, boleh pula gugur amalannya kembali ke asalnya. Ya, mubtada khabar. Seperti pada mubtada khabar. Nahwu sebagai contoh, laisa ma zaidan qa'imun. Laisa ma, laisa bersama dengan ma, ma zaidah, kemudian zaidan ini mansub dengan fathah. Tetap sebagai isim dari laisa. Berarti apa di sini? Laita, walaupun bersama dengan ma, dia tetap beramal dengan amalan inna, menasabkan ismnya. Zaidan sebagai isim dari laita, tetap mansub, walaupun laita bersama dengan ma, zaidah. Kemudian qa'imun, ini khobar dari laita, marfu' dengan dhammah. Jadi di sini tetap berlaku, ikmal, beramal, tetap berlaku amalannya. Binasbi Zaidan, dengan menasabkan Zaidun, ya, tadi ya, laitama Zaidan, waraf'ihi, dan merafakannya. Jadi boleh dibaca laitama Zaidan dengan nasab, artinya dia beramal dengan amalan inna. Boleh pula dibaca laitama Zaidun qa'imun. Zaidun dibaca dengan rafa', dengan dhammah. Artinya apa? Di situ hukum laita gugur atau batal. Tidak lagi beramal dengan amalan inna karena laita bersama dengan ma. Jadi seperti pada saudara-saudaranya. Ketika bersama dengan ma, dia gugur amalannya. Ini. Jadi yang disepakati di sini lima huruf, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, dan da'alla, sepakat ketika bersama dengan ma menjadi gugur atau batal amalannya. Adapun untuk laita ini boleh dua keadaan, tetap beramal dengan amalan inna atau ikut saudara-saudaranya menjadi batal, menjadi gugur amalannya. Tidak berlaku lagi amalan inna padanya. Ini. Kemudian ada satu catatan di sini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bahwasanya yang menggugurkan amalan tersebut ketika inna ataupun saudara-saudaranya ini bersambung dengan ma zaidah. Ma yang merupakan ma tambahan, zaidah. Ini perlu diperhatikan ini. Kenapa? Karena di sana ada ma yang bermakna lain, bukan ma zaidah. Ada ma al-mausulah, ada ma yang merupakan isim mausul. Ya. Dan juga ada ma yang merupakan ma al-masdariyah, ma yang semakna dengan masdarnya, ma yang menjadi takwil dari masdarnya. Ya. Dan ma tersebut, ma isim mausul atau ma al-mausulah maupun ma masdariyah, ini juga bisa terletak sesudah inna ataupun saudaranya, ya, dalam sebuah kalimat bisa demikian. Seperti misalkan ada sebuah kalimat inna ma indakum yanfad. Ini sungguhnya apa-apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang, akan binasa. Inna ma indakum. Dan di situ inna kemudian diikuti ma. Tapi ma di sini apa? Dia ma isim mausul, ma al-mausulah. Artinya ma di sini bermakna alladzi. Inna alladzi indakum. Jadi itu bukan ma zaidah, bukan ma tambahan seperti pada pembahasan tadi, bukan. Tapi ma dalam kalimat ini adalah ma isim mausul. Inna alladzi indakum. Ya. Atau ma yang bermakna masdar. Alhamdulillah, contohnya lupa. Jadi nanti ada ma yang bermakna masdar. Ini juga demikian. Ketika ma itu nanti bermakna masdar, nanti bisa diperhatikan ya, ketika menjumpai demikian, maka apa? Ma tersebut bukan ma zaidah, bukan ma tambahan. Nah, kalau ma itu bukan ma zaidah, ma yang terletak sesudah inna itu bukan ma zaidah, maka berarti amalan dari inna itu tetap berlaku. Jadi berbeda. Sama-sama ma, tetapi sifat atau keadaan dari ma itu berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Jadi yang membatalkan amalan inna adalah pada ma za'idah, ma yang tambahan. Adapun ma al-mausulah ataupun ma al-masdariyah, ketika terletak sesudah inna, maka itu tidak membatalkan hukum inna dan saudaranya. Jadi inna tetap berlaku dengan amalannya, menasabkan ismnya dan merafakkan khobarnya. Ini, jadi berbeda antara ma zaidah dengan ma al-mausulah ataupun ma al-masdariyah. Dan satu ciri di antaranya, ciri untuk membedakan antara ma zaidah dengan ma al-mausulah maupun ma al-masdariyah adalah pada penulisannya. Kalau ma itu zaidah, maka ma itu ditulis bersambung lafadznya dengan inna ataupun saudaranya. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Innama, annama, lakinnama, ka'annama itu kan ditulis bersambung. Inna kemudian bersambung dengan ma dalam penulisan. Yes. Lakinna bersambung dengan ma. La'alla, ma, dan seterusnya. Ya, pada inna bersaudara ini ketika bersambung dengan ma za'idah, penulisannya bersambung menunjukkan ma itu adalah ma za'idah. Dan tadi dia membatalkan amalannya. Adapun kalau ma itu ma al-mausulah ataupun ma al-masdariyah, maka dalam penulisan itu terpisah. Jadi inna tertulis inna sendiri satu lafaz satu kata, kemudian baru diikuti ma al-mausulah ataupun ma al-masdariyah yang itu tertulis atau ditulis dengan terpisah, tidak bersambung sebagaimana ma za'idah. Ini yang membedakan secara lafaz, berbeda dari penulisan, berbeda dari amalan ataupun hukum juga berbeda. Oke, okay. Ini. Jadi kalau ma al-mausulah ataupun ma masdariyah ini tidak membatalkan amalan dari inna. Ini ya, jadi yang membatalkan adalah ma za'idah, ma tambahan. Ini. Jadi dari lafaz atau bentuk penulisan, cara menulis penulisan, insya Allah mudah dibedakan mana itu ma za'idah dan mana yang bukan za'idah, ma isim mausul atau ma masdariyah tadi. Kemudian yang berikutnya, takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Takhfif, ya, meringankan inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Ya, kalau diperhatikan empat huruf ini, ya, dari inna bersaudara ada enam ya, tetapi yang ada kesamaan lafaz di sini hanya empat. Yakni apa? Ada huruf yang tasydid, yaitu huruf nun tasydid pada empat huruf ini. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Ya, diakhiri dengan huruf tasydid yaitu huruf nun, ya, pada akhir kata-kata ini. Adapun dua saudara yang lain yaitu la'alla dan laita tidak diakhiri dengan huruf yang tasydid. Nah, huruf yang tasydid itu sifat, huruf yang tasydid itu dua huruf yang sama dan sifatnya adalah sifat yang berat. Okay. Kemudian pada inna dan dan tiga saudaranya yang tadi diakhiri dengan huruf tasydid ini bisa diringankan. Maksudnya diringankan bagaimana? Yakni huruf akhir tadi tidak dibaca dengan tasydid. Jadi cukup dibaca dengan sukun. Jadi inna menjadi in, anna menjadi an, ka'anna menjadi ka'an, lakinna menjadi lakin. Ya, ini yang dimaksud dengan takhfif, meringankan yang semula tasydid menjadi tidak tasydid atau menjadi sukun. Ini takhfif, meringankan huruf tersebut. Nah, dari indah bersaudara ini tadi, empat ini bisa diringankan lafadznya. Lalu bagaimana ketika inna dan empat dan saudaranya yang ini tadi ini ditakhfif, diringankan, dijelaskan di sini watukhaffafu innal maksuratu. Inna yang dikasrah ya, hamzahnya dibaca dengan kasrah, inna ini diringankan, bisa diringankan. Lalu bagaimana ketika diringankan dibaca dengan in, fayaksuru ihmaluha, maka kebanyakan itu adalah dengan kebanyakan itu menjadi ihmal. Yakni apa? Membatalkan amalannya, menggugurkan amalannya. Tidak lagi menasabkan ismnya dan merofakkan khobar. Ya, merofakkan khobarnya. Ini ketika in, ketika inna diringankan menjadi in, menjadi ihmal, batal amalannya. Nahu, contoh, in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Ini salah satu qiraah membaca demikian, in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Jadi pada in ini diringankan takfif, pada lama juga diringankan. Ya, kalau dilihat nanti pada surah At-Tariq yang masyhur, yang ma'ruf, ya, lama itu dibaca dengan tasydid. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Tapi dalam qiraah yang lain ini ada yang membaca dengan takhfif. Artinya apa? Tidak tasydid. Lama 'alaiha hafiz, seperti itu. Ini masalah qiraah, ini bisa dipelajari pada ilmu qiraah. Di sini terkait dengan tadi in yang diringankan takhfif. Ketika inna ditakhfif menjadi in, maka di sini dilihat in kullu nafsin. Kullu, ya, yang asalnya dia isim dari inna, ya, tetapi karena inna ditakhfif menjadi in, kullu ini menjadi marfu. Dia tidak lagi mansub, tidak lagi menjadi isim dari inna yang mansub, tapi dia menjadi marfu. Kullu nafsin. Bukan kulla, tapi kullu. Ini. Kenapa? Karena in itu takhfif. Ya, in kullu. Wa yaqillu i'maluha, dan sedikit yang mengamalkan amalannya. Artinya apa? Ketika inna takhfif menjadi in, dia tetap bisa berlaku dengan amalan inna. Tetapi penggunaan yang seperti ini itu sedikit atau jarang digunakan. Ya, ketika in tetap beramal dengan amalan inna. Nahu, sebagai contoh dalam ayat di surah Hud, wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Jadi sini disebutkan in ini takhfif dari inna, kemudian kullan ini isim dari inna mansub dengan fathah. Jadi di sini in tetap beramal dengan amalan inna walaupun dia takhfif. Ya, tetap bisa beramal. Ya, tetapi penggunaan yang sebanyak ini sedikit atau ini jarang. Ini. Fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayataini. Jadi pada bacaan orang yang meringankan inna dan lamma pada kedua ayat tersebut. Ya, tadi ya ada yang mengucapkan dengan takhfif in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, dalam ayat yang lain wa in kullan lama la yuwaffiyannahum. Ini keduanya dibaca takhfif. Inna menjadi in, lamma menjadi lama. Ini. Nah, ketika hukumnya itu ihmal, ya, ketika inna takhfif tadi kemudian menjadi ihmal, tidak berlaku hukumnya, disebutkan wa talzamu allamu fi khabariha idza uhmilat. Lam itu senantiasa ada pada khobar dari in tersebut idza uhmilat, jika digugurkan amalannya, jika dibatalkan amalannya. Ini dari contoh ayat tadi, lama alaiha hafiz ataupun lama alaiha hafiz lama ini ma-nya adalah khobar dari in atau dari inna yang takhfif tadi. Kemudian khobar ini diikut atau dihubungkan dengan lam sebelumnya. Ya, menjadi lama atau lamma seperti ini. Kenapa khobar ini disertai dengan lam? Ya, karena amalan dari inna ketika takhfif menjadi in, ini menjadi batal. Milat menjadi tidak berlaku. Sehingga apa? Khobarnya ini harus disertai dengan lam. Menjadi lama alaiha hafid atau lama alaiha hafid. Ini. Jadi ini syaratnya ataupun keadaannya ketika amalan dari inna tersebut ihmal tidak berlaku manakala inna ini takhfif menjadi in. Baik. Ini untuk inna. Untuk yang lainnya bagaimana? Jadi berbeda-beda masing-masing huruf. Kalau inna demikian, kalau anna, wa idza khuffifat anna, dan jika anna itu ditakhfif, diringankan, anna menjadi an, baqiya i'maluha, maka tetap amalannya. Artinya apa? Tetap beramal dengan amalan anna, menasabkan ismnya dan merafakkan khabarnya. Walakin akan tetapi ada syaratnya. Yajibu an yakuna ismuha dhamir sya'n mahdhufan. Wajib keadaan ism dari an tersebut berupa dhamir sya'n yang dihilangkan. Jadi anna ketika takhfif menjadi an tetap berlaku dengan amalannya, menasabkan ismnya dan merafakkan khabarnya. Hanya saja ism dari an tersebut, anna yang takhfif ini berupa dhamir sya'n, berupa dhamir yang terkait dengan sesuai dengan siyakul kalam. Kemudian apa? Dhamir tersebut mahdhuf, dihilangkan lafadznya, tidak ditampakkan. Ini harus demikian. Kemudian wajibu ayyakuna khabaruha jumlatan. Khabarnya, khabar dari anna yang takhfif, anna mukhaffaf, anna yang takhfif menjadi an, khabarnya wajib berupa jumlah, berupa kalimat. Ini syaratnya. Jadi tetap berlaku dengan amalan anna, tetapi dengan syarat isimnya berupa dhamir yang dihilangkan dan khabarnya ini wajib berupa jumlah, berupa kalimat. Nahwu, contoh. Alima dalam ayat di surah Al-Muzammil, alima an sayakunu minkum marba. An sayakunu minkum marba. Ini. Di sini an takhfif dari anna menjadi an. Kemudian apa? Isim dari an ini dhamir tapi dihilangkan tidak ditampakkan. Kemudian yang menjadi khobar dari an ini berupa jumlah, berupa kalimat, yakni saya kunu minkum marba, ini jumlah fi'liyah menjadi khobar dari an tersebut. Jadi di situ isim dari an dhamir dihilangkan. Adapun takdirnya nanti sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan makna dari ayat ini, bisa dirujuk di surah Al-Muzammil. Baik. Jumlah di situ, kalimat yang menjadi khabar dari an ini bisa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Thank you. ini untuk an, ya, atau untuk anna yang takhfif menjadi an. Jadi berbeda hukumnya dengan inna tadi. Kemudian yang berikutnya, wa idza khuffifat ka'anna, jika ka'anna ini ditakhfif, diringankan, baqiya i'maluha, maka tetap dengan amalannya, tetap bisa beramal dengan amalannya, menasabkan ismnya dan merafakkan khabarnya, jadi tidak terpengaruh. Wa yajuzu haqqu ismiha wa dzikruhu, dan boleh pula menghilangkan ismnya dan boleh menyebutkan ismnya. Ini ka'anna takhfif menjadi ka'an, ya, ini amalannya tetap sebagaimana asalnya, yaitu ka'anna menasabkan ismnya dan merafakkan khabarnya. Kemudian ism dari ka'an tersebut yang takhfif, ya, ka'an, ismnya ini boleh dihilangkan dan boleh pula disebutkan, ditampakkan jelas, boleh. Ini untuk ka'anna yang ditakhfif menjadi ka'an. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah Assalamualaikum. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang penyair, ucapan penyair dalam bait syairnya, ka'an zabyatan ta'du ila wariqis salam. Ka'an di sini takhfif dengan nun sukun. Kemudian zabyatan, ini sebagai isim dari ka'an tersebut, ya, mansub dengan fathah, sebagaimana hukum asal dari ka'anna menasabkan isimnya. Ya, berarti dia apa? Tetap beramal dengan amalannya, menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Dan di sini isim dari ka'an itu disebutkan, ditampakkan zabyatan. Ya, berbeda dengan anna, ya, berbeda dengan inna yang takhfif tadi. Ya. Kemudian khabar dari ka'an dalam syair ini berupa jumlah fi'liyah, ta'fu, itu khabarnya. Dan di sini, ya, kebetulan dalam contoh berupa jumlah fi'liyah, tetapi sebenarnya tidak disyaratkan. Ya, untuk ka'an yang takhfif ini, khabarnya tidak ada syarat sama sekali. Berarti secara asal, ya, dia seperti khabar pada umumnya. Ada lima macam bentuk khabar. Jadi ketika tidak disebutkan syarat ataupun ketentuan, maka dia kembali ke hukum asalnya. Sebagaimana khabar pada khabar mubtada. Ada lima macam khabar. Ini untuk ka'anna yang takhfif menjadi ka'an. Kemudian yang berikutnya, wa idza khuffifat lakinna. Jika lakinna ini di takhfif, diringankan menjadi lakin. Apa yang terjadi? Wajaba ihmaluha, maka wajib membatalkan, mengukurkan amalannya. Ini. Jadi, tidak lagi beramal dengan amalan inna yang menetapkan ismnya maupun merofakkan khabarnya. Secara mutlak disebutkan wajaba ihmaluha, wajib membatalkan, mengukurkan amalannya. Ya sudah, tidak ada keterangan yang lain, tidak ada ketentuan yang lain menunjukkan dia berlaku secara mutlak. Ya, tidak ada syarat, tidak ada keadaan tertentu, secara umum. Ya, ketika lakinna menjadi lakin, maka yang sesudahnya kembali menjadi marfok, bagaimana pada mubtada khabar, ya, marfok seluruhnya. Jadi. Ada pun contoh mungkin bisa dijumpai. Banyak yang semacam ini ketika atau merujuk pada contoh yang sebelumnya kemarin, misalkan Zaidun mujtahidun kalau dengan lakinna yang tasdid, lakin zamilahu katlanu. Sebagai contoh, lakinna zamilahu, ya, di sini zamilah, isim dari lakinna, mansub dengan fathah. Ini beramal dengan amalan inna, menetapkan isminya dan merapatkan khabarnya. Lakinna zalilahu kaslanu. Tetapi kalau lakin ini takfif, diringankan ya, menjadi lakin. Ya, menjadi lakin, maka amalannya tidak berlaku lagi. Artinya apa? Yang sesuatunya kembali ke asalnya menjadi mubtada khabar lakin zamiluhu ya, kaslanu. Ini zamil itu ini marfu dengan dhammah, kaslanu juga marfu dengan dhammah. Ini berlaku secara mutlak pada lakin ya, tidak ada syarat, tidak ada ketentuan, berarti secara umum seperti itu. Ini yang terjadi ya pada inna, anna, ka'anna dan lakinna ketika takhfif, ketika diringankan lafadznya menjadi sukun pada huruf akhirnya. Masing-masing ada keadaannya tersendiri, satu dengan yang lain tidak sama. Jadi perhatikan masing-masingnya. Baik. Ini tentang inna wa akhwatuha. Sampai ini pembahasannya tentang hukum-hukumnya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ini. Iya, mas baik-baik berubah makna ya. Iya, kalau dari sisi makna penambahan mas zaidah memang ada perubahan, ada sedikit perbedaan dengan adanya mas zaidah tersebut. Disebutkan di sana fungsi atau dari sisi makna, dari sisi faedah, ma zaidah yang bersama dengan inna ini menunjukkan al-hasr ya, pembatasan ya, menentukan batasan. Ini innama ya, di situ sungguh kemudian apa, untuk membatasi, hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu dengan lafaz hanya atau yang semisalnya, hanyalah, hanya saja, seperti itu. Jadi membatasi apa yang disebutkan itu terbatas pada itu saja, tidak mencakup pada di luar makna tersebut. Jadi mengkhususkan makna apa yang disebut sesudahnya. Ini itu dari sisi faedah, dari sisi makna. Ya, dari sisi makna atau faedah itu nanti ada pembahasan tentang ma'ani ya, makna-makna kata, ada pembahasan tersendiri pada ilmu yang lain insyaallah. Kalau nahwu di sini yang pokok dari sisi amalannya ya, tidak mengapa satu sama lain saling terikat sebenarnya, tetapi ada pembahasannya masing-masing. Semua kan nama saja, maksudnya nama saja. Wallahu a'lam, apakah itu tadi ini? Wallahualam, mbak di situ yang nampak itu ketika bersambung dengan inna dan anna itu yang hasr, adapun yang lain wallahualam. untuk sebagai tambahan tentang ma tersebut, ma yang bersambung dengan inna ataupun saudara-saudaranya, ini juga disebut dengan ma al-kafah. Ma tambahan yang bersambung dengan inna ataupun saudaranya sehingga membatalkan hukum inna dan saudaranya tersebut, ini juga disebut dengan makafah. Kenapa disebut dengan makafah? Karena dengan adanya ma ini, dia membatalkan amalan dari inna tersebut, membatalkan amalan dari inna ataupun saudaranya. Kafah itu mencegah, menghalangi. Dimana kafah dari kata kafun ini menghalangi, mencegah, menahan. Jadi dengan adanya ma ini, maka dia mencegah atau menghalangi atau menahan amalan dari inna dan saudara-saudaranya. Ini ya, sebagai tambahan. Ini ada lagi yang ditanyakan? Dan untuk pembahasan tentang inna wa akhwatuha yang termasuk dari nawasikh mubtada khobar pada jenis yang kedua, dengan ini insyaallah selesai. Kemudian masih ada satu hal lagi pada jenis nawasikh mubtada khobar, yakni la an-nafiyah lil jins, atau di sini disebut dengan la allati linafil jinsi, la yang menafikan jins. Nah, di sini disebutkan la, lafaznya adalah la, kemudian diikuti dengan sifatnya, keterangannya, yaitu apa? La allati linafil jins, la yang digunakan untuk menafikan jins, atau istilah lainnya la annafiyah lil jins, la yang menafikan jins. Kenapa di sini perlu disebutkan dengan annafiyah lil jins atau allati linafil jins? Untuk membedakan dengan la yang lainnya. Ya, untuk membedakan dengan la yang lainnya. Kalau dilihat pada kemarin jenis yang pertama dari nawasikh mubtada khobar ada laisa. Yang termasuk saudara dari kana adalah laisa. Kemudian pada laisa di sana ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Ada 4 huruf yang serupa dengan laisa. Salah satunya adalah huruf la. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas ya. La di situ termasuk huruf yang serupa dengan laisa. Artinya apa? La itu beramal dengan amalan laisa. Ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Jadi dia apa? Isim dari la yang serupa dengan laisa itu marfok, kemudian khobar dari la yang serupa dengan laisa itu mansub. Jadi ada la yang beramal dengan amalan seperti laisa atau seperti kana. Kemudian di sini ada la annafiyah lil jins yang termasuk atau yang serupa dengan inna wa akhwatuha. Artinya apa? La annafiyah lil jins ini nanti dia beramal seperti pada inna wa akhwatuha. Padahal lafalnya sama, tetapi berbeda secara makna dan juga berbeda secara amalan. Ya, perhatikan ya. Ini. Dan itu ditunjukkan pada namanya tadi. Disebutkan dengan la annafiyah lil jins atau la allati linafil jinsi. Jadi sebelumnya, sebelum dilanjutkan, yang semacam ini perlu kita perhatikan. Ya, lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu seringkali demikian, satu lafaz tetapi mempunyai beberapa faedah, beberapa makna. Dan antara satu makna dengan makna yang lain, satu faedah dengan faedah yang lain, itu amalannya atau hukumnya akan berbeda. Ya, seperti tadi ada ma. Ada ma al-mausulah. Ada ma al-masdariyah. Ada ma al-kafah atau ma zaidah. Ada ma yang lainnya lagi, ma istifhamiyah. Ya, itu sesuai dengan maknanya, sesuai dengan faedahnya. Dan baru bisa diketahui ketika digunakan dalam kalimat. La juga demikian. La tadi ada la yang serupa dengan laisa. Dia beramal sebagaimana amalan laisa. Laisa termasuk saudara dari kana, merafakan ismnya, menetapkan khabarnya. Itu la. Dan la di situ dia maknanya atau fungsinya untuk menafikan. Jadi menafikan secara umum. Ya. Artinya apa? Yang dinafikan itu makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal yang lain, ada kemungkinan yang lain. Itu la yang serupa dengan laisa, jadi penafian secara umum. Adapun la an-nafih lil jins itu menafikan setiap individu, setiap hal yang terkandung dalam jins, dalam jenis yang dinafikan oleh la tersebut. Jadi berbeda cara makna dan juga amalannya berbeda. Adapun pembahasan lebih lanjut, lebih rinci tentang la, Allah filina fil jins atau la anna fil jins, insyaallah mungkin nanti kita lanjutkan ya pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum untuk waktunya dan juga untuk kekurangannya. Insyaallah untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.